Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Sarhi Kitab Tauhid. Bahasan kita masih dalam bab Maja'a Fi'ya. Ya. Kita bacakan satu ayat. Allah mengatakan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ما يستفاد من الآية. فإذا رسالين يعمل لي pada ayat ini. Yang pertama, أَنَّ أَصْلَ الدِّينِ هُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ. Sesungguhnya pokok agama itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ini pokok agama. Nah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Yang kedua, an-riya syirkun. Semuanya riya itu merupakan kesyirikan. Dan telah kita bahas. Nah, ada riya yang syiriknya syirik besar, ada juga yang syirik kecil. Riyanya kaum munafiqin, nah, itu syirik besar. Kenapa dikatakan riya? Pada asal amalan dan semua amalan dilakukannya besar. Ya. Adapun riya pada sebagian amalan, tidak semuanya, ada sebagian amalan dia lakukannya riya, syiriknya syirik kecil. Ya. Bahkan kita bahas termasuk syirkun khafi, syirik yang samar. Yang ketiga, ana syirkal waqi'a minal musyrikin wa syirku fil ibadah. Sehingga kesyirikan yang terjadi dari kalangan orang-orang musyrik, yaitu kesyirikan dalam masalah ibadah. Ya. Sehingga para anbiya mereka memerangi kaumnya dikarenakan menyerukan tauhid ibadah. Nah, ini kesyirikan yang terjadi pada kaum musyrikin, kesyirikan dalam masalah ibadah, dalam masalah uluhiyah. Adapun dalam masalah rububiyah, mereka meyakininya. Ya. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, mereka meyakininya. Jadi semua kebenaran. Tetapi mereka melakukan kesyirikan dalam masalah ibadah. Di samping ibadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang keempat, annahu la yajuju an ya'budu ma'a Allah ahadun. La min al-asnam wa la min al-anbiya was-solihin wa la ghairihim. Sesungguhnya tidak boleh beribadah kepada seorang pun bersamaan ibadah kepada Allah, baik berupa patung-patung, para nabi, orang-orang soleh, dan selain mereka. Pikirkan, sering kita ulang-ulang bahwa ibadah itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang menyelewengkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, baik para malaikat atau para nabi, ya, itu termasuk kesyirikan. Nah, masuk hadis yang dibawakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, setelah beliau membacakan ayat, beliau membawakan hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'. Apa marfu'? Ma'udifa ila Nabi. Ya. Okay. Disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'. Para sahabat apa? Mauquf. Kalau selain sahabat, maqtul. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, konteks hadis yang seperti ini, Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah berkata, nah, ini disebut dengan hadis Al-Qudsi. Ya. Allah mengatakan, ana aghna syuraka anisyirki. Ya. Saya tidak butuh, nah, sekutu dari kesyirikan. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melaksanakan amalan yang mempersekutukan ya aku di dalamnya dengan selainku, maka akan aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan kesyirikannya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, ana aghna syuraka an syirki ay an musyarakati ahadin. Aku tidak butuh kepada serikat-serikat dari kesyirikan. Maknanya, aku tidak butuh dari musyarakati ahadin. Berserikatnya salah seorang di antara kalian. Tidak butuh. Ya, berserikat. Nah. Wa anna amalin fihi syirkun. Ya. Dan juga dari amalan yang di dalamnya ada kesyirikan. Nah. Bicarakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ghani, maha kaya, tidak butuh kepada hambanya. Allah Ghani an ibadati khalqihi, tidak butuh kepada ibadah makhluknya. Akan tetapi Allah perintahkan makhluknya untuk melaksanakan ibadah untuk kemaslahatan mereka sendiri. Nah, bukan kemaslahatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi kemaslahatan untuk mereka sendiri. Kenapa? Dikarenakan mereka butuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali dengan ibadah. Nah, sehingga tatkala mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini dikarenakan untuk kemaslahatan mereka sendiri. Ya. Dan juga supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, memberikan rezeki kepada mereka, memasukkan mereka ke dalam jannah. Nah, sekali lagi, kemaslahatan dari ibadah makhluk itu kembali kepada mereka sendiri. Nah, adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketaatan orang-orang yang taat tidak memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang-orang durhaka tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah itu An-Nafi wal-Dhar. Ya. Sebagai zat yang memberikan manfaat dan kemudaratan. Nah, sehingga Allah mengatakan, in tafuru fa inna Allah ghaniyyun ankum wa la yardha li 'ibadihi al-kufr. Apabila kalian kufur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada kalian, ya, dan Allah tidak ridha kepada kekafiran. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan apabila kalian bersyukur, maka Allah ridha kepada kalian. Nah, sekali lagi, dari ayat yang kita bacakan ini menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak butuh terhadap ibadah hamba-Nya. Yang butuh itu hamba itu sendiri. Hamba butuh untuk beribadah kepada Allah supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemaslahatan dari ibadah itu kembali kepada mereka itu sendiri, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kepada kesyirikan, tidak butuh juga kepada orang-orang musyrik, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam hadis yang kita bacakan tadi, tidak butuh, dalam ayat yang kita bacakan tadi, tidak butuh kepada ibadah hamba-Nya. Nah, Lalu mengatakan, waqala Musa, in kafuru antum, wa man fil ardi jami'a, fa inna Allah la ghaniyun hamid. Kata Nabi Musa AS kepada kaumnya, apabila kalian kufur, ya, dan orang yang ada di bumi semuanya kufur, fa inna Allah la ghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya dan maha terpuji. Nah, sekali lagi, ya, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kembalinya kepada hamba itu sendiri. Nah, begitu pun, ya, mafsadah yang didapatkan oleh seorang hamba ketika melakukan kedurhakaan, maka kembali kepada mereka itu sendiri. Nah, dalam diskusi Allah mengatakan, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Ya. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya generasi awal di antara kalian, generasi akhir di antara kalian, bangsa manusia dan bangsa jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka berada pada hati seorang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Semua generasi awal, akhir, bangsa manusia, bangsa jin, semuanya bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sangat luar biasa. Allah mengatakan, ma zada dhalika fi mulki syai'a. Itu semuanya tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya, walau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum, ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya. Dan kalau seandainya generasi awal, generasi akhir, bangsa jin, bangsa manusia, nah, mereka berada pada hati orang yang paling durhaka, ya, semua manusia durhaka, ya, maka tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga sekali lagi, ibadahnya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala dan juga kebaikannya kembali kepada manusia itu sendiri. Nah, adapun Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak butuh kepada ibadah hamba-Nya. Yang butuh hamba itu sendiri, butuh untuk beribadah. Nah, apalagi amalan yang berupa kesyirikan, maka Allah sangat tidak butuh sekali. Amalan yang dalamnya tidak ada kesyirikan pun Allah tidak butuh. Apalagi amalan yang dalamnya ada kesyirikan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak menerima amalan yang dalamnya ada kesyirikan. Nah, asyraka ma'i fihi ghairi ay qasada bi amalihi ghairi minal makhlukin. Maknanya, ya, dia bermaksud dengan amalannya itu untuk selainku, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kalangan para makhluk. Ya. Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Ay lam akbal amalahu bal atrukuhu lidhalikal ghairi. Nah, maknanya aku tidak menerima amalannya, kan, tapi aku meninggalkannya. Nah, dikarenakan ibadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna hadis ijmalan, makna hadis secara global. Yarwi Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi azza wa jalla. Nabi sallallahu meriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla. Wahuwa ma yusamma bil hadis al-Qudsi. Yaitu yang dinamakan dengan hadis al-Qudsi. Ya, intinya hadis Qudsi itu Nabi meriwayatkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hadis Qudsi beda dengan Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran, kita membaca satu huruf, dibalas menjadi 10 kebaikan. Atau bahkan lipatan ganda yang sangat banyak. Kalau hadis Qudsi, tidak ada. Nah, balasan satu huruf 10 kebaikan tidak ada. Nah, Begitu pun Al-Quran membacanya sudah merupakan ibadah. Beda dengan hadis Al-Qudsi. Nah. Annahu yatabarra'u minal amal alladhi dakhalahu musyarakatun li ahadin biriya aw ghairihi. Sungguhnya Allah berlepas diri dari amalan yang masuk padanya musyarakah, berserikat kepada seorang, baik dengan cara riya, ibadah mengharapkan manusia melihat dan memujinya, ataupun yang lainnya. Nah, Allah berlepas diri. Ana agna syuraka ani syirki. Saya berlepas diri. Nah, dari kesyirikan. Ada agnes syuraka. Tidak butuh kepada kesyirikan. Nah. Dan barang siapa yang mengamalkan amalan kesyirikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku tinggalkan dia, dan aku tinggalkan kesyirikannya. Nah. Allah berlepas diri sekali lagi. Dari amalan yang masuk padanya kesyirikan kepada salah seorang di antara makhluk, baik dengan riya ataupun yang lainnya. Li'annahu subhanahu la yaqbalu illa ma kana khalisan liwajhi. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini syarat diterimanya ibadah al-ikhlas wal-mutaba'ah. Munasabatu dzikri fil bab, korelasi penyebutan bab ini, atau ayat ini, hadis ini dalam kitab Tauhid. Anahu yadullu ala adami qabulil amal alladhi dakhalahu riya'un aw ghayruhu min anwa'i syirki. Semuanya hadis ini menunjukkan bahwasannya tidak diterima suatu amalan yang masuk padanya sifat riya, ingin dipuji orang lain. Aw ghayruhu, dan yang lainnya dari berbagai macam kesyirikan. Nah, ma yustafadu minhu, faedah apa saja yang diambil daripada hadis tadi? Yang pertama, at-tahdiru minasyiriki bijami ashkalihi. At-tahdir, peringatan dari kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Soal mengatakan, ana agna syuroka anisyiriki. Saya tidak butuh kepada kesyirikan. Nah, yang peringatan daripada kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Wa annahu mani'un min qabulil amal. Sesungguhnya kesyirikan merupakan faktor yang menghalangi diterimanya amalan. Kesyirikan. Nah, bahkan sebaliknya. Kesyirikan menghapuskan semua amalan. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, akan hapuslah semua amalan yang dilakukannya. Nah, sehingga sekali lagi kesyirikan ini sebab tidak diterimanya amalan seorang. Nah, bahkan lebih daripada itu, menghapuskan amalan-amalan seorang. Yang kedua, wujubu ikhlasil amalillahi min jami'i sawa'idhi syirki. Wajibnya mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah dari semua kotoran-kotoran kesyirikan. Nah, wajib kita mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, bersihkan diri kita dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Nah, yang ketiga, wasfullah bil ghina. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat al-ghina. Kaya. Tidak butuh kepada makhluknya. Inna allaha ghaniyun anil alamin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ghani. Maha kaya. Nah. Kepada semua makhluknya. Tidak butuh kepada makhluknya. Nah. Ya, sekali lagi setelah kita beribadah, nah yang kita untungkan bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah sudah diuntungkan setelah kita beribadah. Tapi untungnya kembali kepada diri kita sendiri. Sehingga manusia mau kafir, mau muslim silakan saja. Nah, Allah tidak butuh, tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun, walaupun seluruh manusia bertakwa kepada Allah. Dan juga tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun, walaupun seluruh manusia ini durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dikatakan Allah tidak butuh kepada makhluknya? Nah, kita furu fa inna Allah ghaniyun ankum. Apabila kalian kufur, sesungguhnya Allah tidak butuh kepada kalian. Silakan kalian kufur. Nah, gimana kemudaratan akan kembali kepada diri kalian sendiri. Nah, yang ketiga, wasfullah bil ghina. Tadi, nah, Allah sesifat dengan sifat al-ghina, kaya. Wasfullah bil kalam. Yang keempat, nah, sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat al-kalam. Ya, di mana Allah sendiri berbicara. Nah, qala Allah Ta'ala. Menetapkan sifat kalam. Ya, ucapan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan kalam Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, ucapan yang ada suaranya, ada huruf-hurufnya. Ya. Tidak seperti pemahaman Asy'ariyah yang mereka mengatakan ucapan Allah itu ucapan yang ada dalam hati. Nah, yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala kemudian diungkapkan oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kesalahan. Ini kebatilan. Kenapa dikatakan kalamullah, ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala itu, nah, salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berbicara dengan suara dan huruf-hurufnya. Nah, ya, kalam hakikian, ya, berbicara dengan sebenar-benarnya. Nah, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallaha Musa wa kallamallahu Musa taklima. Nah, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Allah berbicara. Nah, ya, sifat kalam ini sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Nah, yang jelas, dari hadis yang kita bacakan tadi berkenaan dengan riya, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kesyirikan. Di antara kesyirikan adalah riya. Nah, sehingga maka kita mengikhlaskan niatan-niatan kita dalam melaksanakan ibadah hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, rugi kalau seandainya kita beribadah tapi diiringi dengan sifat riya, ya, ingin mendapatkan pujian sanjungan manusia. Nah, ibadah yang kita lakukan ini enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'a mansura. Ya, kami hadapkan amalan yang telah dia lakukan di dunia. Nah, dan kami jadikan amalan tersebut bagaikan buih yang berhamburan. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga maka kita senantiasa mengikhlaskan, ya, niatan-niatan kita. Niat kita dalam melaksanakan ibadah, salat, puasa, nah, haji ataupun ibadah yang lainnya. Ya, niatan kita dalam talabul ilmi, niatan kita dalam ta'awun dan yang lainnya, hendaklah kita niatkan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Ya, capek kalau kita mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Ya. Seperti kita bahas sebelumnya, dia akan tercapai. Nah, dan akan capek. Kalau kita tujuannya mengharapkan keridhaan manusia, sanjungan pujian manusia, cukup baik kita ketika melaksanakan ibadah, nah mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Manusia memuji ataupun tidak memuji kita, nah kalau kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka Allah akan ridha kepada kita. Bahkan lebih daripada itulah kita bahas mayatama sa'idha Allah disakhatin nas radiyallahu anhu wa arba bihin nas. Ya. Pada siapa ya? Mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun manusia memurkainya, manusia membencinya, maka Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan buat ridha manusia kepadanya. Ya. Tapi kalau kita mencari ridha manusia, ya, dengan melakukan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah buat manusia pun murka kepadanya. Nah, ya, pentingnya ikhlas dalam melaksanakan setiap amalan. Ya, jauhi sifat riya, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari yang lainnya. Ya, alhamdulillah. Allahu a'lam bissawab. Nah, mengingatkan insyaallah mungkin hari Ahad ada daurah.